قال كذبت، دست engkau. Bisa antum lihat apa yang terjadi di hati pelacur tadi, dan ada dan yang ada di hatinya seorang yang mati syahid. Antum ingat tadi ucapan Ibnu Qayyim, orang yang mati syahid ini ketika ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Qataltu fik hatta shuhid. Aku berjuang di jalanmu ya Allah, untukmu ya Allah, sampai aku mati. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, bohong engkau. Allah jemaah. Bukankah benar di dunia dia mati syahid? Benar. Dia mati di jalan Allah. Mungkin dia dimakamkan di makam para pahlawan. Dia mati tidak dimandikan. Dia mati mungkin juga tidak disolatin. Hanya didoakan, mati dalam kondisi darahnya masih berceceran di tubuhnya. Dia dimakamkan dalam kondisi seperti itu, jemaah. Ini secara kasat mata yang dilihat, orang ini benar. Tapi Allah berbicara tentang apa yang ada di dalam hati. Maka Allah mengatakan, kadzabta, bohong kau, dusta. Innama qatalta liuqala syahid, innama qatalta liuqala jari, waqad qil. Engkau berjuang selama ini supaya mendapatkan gelar seorang pemberani, pahlawan yang memperjuangkan Islam, fulan. Waqad qil, dan yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan di dunia. Meminta pahala hari ini. Sejatinya dia tidak minta kepada Allah Jalla Jalala. Dia menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia. Selesai. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret dia, diseret orang ini jemaah di wajahnya. Bukan tangannya, wajahnya yang diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu waqara'al Qur'an wa fi riwayatin 'alimun wa qari'ul Qur'an. Yang kedua, orang yang belajar ilmu. Nih, buat para santri. Bukan santri aja. Buat semua yang datang di masjid ini. Buat kita para ustaz. Orang yang belajar ilmu. Mungkin dia sampai ke Madinah. Mungkin dia sampai ke Mesir. Mungkin ke tempat-tempat yang jauh dia menuntut ilmu. Kemudian dia jadi guru, mengajarkan ilmunya. Wa qara' al-Quran, dan dia masya Allah orangnya pandai membaca Al-Quranul Karim. Fa'utiya bihi. Didatangkan orang ini. Ingat. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang pertama akan ditanya dalam riwayat tentang nikmat itu, alam nusahhi badanak. Bukankah kita sudah kasih engkau badan yang sehat? Wa nurwik minal ma'il barid. Dan kita berikan kepadamu masya Allah air yang dingin yang kau bisa hidup nyaman. Apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat itu? Ya, mengetahui iya, engkau berikan itu kepadaku ya Allah. Aku bisa belajar, bisa ngaji, alhamdulillah sehat badanku, bisa menuntut ilmu kemana-mana. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha. Terus dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, apa yang kau lakukan? Ta'allamtul ilma wa'allamtuhu waqara'tu fikal Qur'an. Aku mengajarkan ilmu. Aku belajar ilmu dulu. Kemudian aku mengajarkannya kepada umat manusia. Dan aku membaca Al-Quran. Semua itu aku lakukan untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Siapa yang tidak bisa mengatakan lillahi ta'ala? Semuanya bisa. Bahkan puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Lisan kita dengan mudah mengatakan lillahi ta'ala. Tapi benarkah yang di hati kita lillahi ta'ala? Allah mengatakan kepada orang alim ini, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha fil nar. Diseret di wajahnya, kemudian dibawa tarik menuju api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Wa rajulun, dan yang ketiga, seseorang wassa'allahu alaih wa a'tahu min asnafil mali kullih. Allah luaskan rizkinya, Allah bukakan pintu-pintu nikmat buat dia. Berbagai macam rizki Allah berikan. Mau dari hewan ternak, mau dari emas, perak, rumah, perusahaan. Duh, orang ini orang kaya dan baik orangnya. Enggak sombong orangnya. Masya Allah. Suka membantu orang lain. Didatangkan orang ini di sidang. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Semua orang akan berhadapan dengan Allah tanpa ada penerjemah. Ketika orang ini datang ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dia mengakui, iya ya Allah, semua itu Engkau berikan kepada kami. Lalu ditanya, fama amilta fiha? Terus kamu pakai apa tuh nikmat yang Kau berikan? Allahu Akbar. Qal, dia mengatakan dengan lisannya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun ya Allah, jalan kebaikan yang Engkau suka harta itu diinfakkan di sana, melainkan aku sudah berinfak di sana. Bayangkan orang ini berani mengatakan tidak ada satu pun jalan kebaikan. Dan benar yang dia katakan, jamaah. Masjid dia bangun. Pesantren dia dirikan. Fakir miskin dia santuni. Anak-anak yatim dia bantu. Apa saja. Tidak ada satu pun jalan kebaikan. Benar. Dia telah membantu di sana. Yang tidak benar ucapan dia untuk Allah. Ketika di dunia kita kan gak tahu, jemaah. orang itu melakukan untuk Allah apa tidak. Yang jelas orang itu datang membantu kita ucapkan jazakallah khair. Mudah-mudahan antum ikhlas mengamalkan. Tapi pada saat itu, innallaha alimun bidhatis sudur. Allah itu tahu dengan apa yang di hati kita. Yang kita sembunyikan, yang kita nyatakan, itu buat Allah sama. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, dusta engkau. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala, hatinya tidak. Walakinnaka fa'alta liuqala huwa jawad. Kenapa masih ada rame-rame di masjid? Masya Allah. Untuk mengingatkan antum. Katanya. Engkau mengamalkan semua itu untuk disebut orang yang dermawan. Orang yang baik hati. Kalau bahasa sekarang apa? Muhsinin. Fulan, Masya Allah, muhsinin. Donatur, tetap. Apa? Jamaah silakan. Kita diperintahkan untuk beramal. Untuk melakukan kebaikan dengan harta kita. Tapi yang perlu kita pedulikan hati. Ketika kita mengamalkan itu untuk siapa sih kita beramal? Apakah benar-benar lillahi ta'ala? Kalau enggak, rugi jamaah. Wallahi jamaah. Pelacur masuk surga, orang yang dermawan bisa masuk neraka. Dengan amal kebajikan dia. Dengan amalan-amalan baik dia yang dibungkus, Masya Allah, amal soleh. Pada engkau tidak berharap dari Allah Jalla Jalaluh. Man amila amalan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan ana aghna syuraka 'ani syirk. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku itu adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang beramal kemudian dia menyisipkan di dalam amalan itu selain aku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia. Kalau dia menyisipkan sesuatu selain aku tinggalkan. Amal yang ditolak. Ya sudah, engkau mau beramal buat manusia, ya sudah, buat manusia sana. Enggak, ana separuh buat Allah, separuh buat manusia. Iya, buat manusia semua. Allah enggak butuh. Dan termasuk perbuatan yang paling ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasalam lebih takut dengan perbuatan ini daripada Al-Masih Dajjal. Daripada Dajjal. Daripada fitnahnya Dajjal. Apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Kita nih diperintahkan untuk berdakwah kepada Tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan di antara bentuk memurnikannya adalah membersihkan amalan kita dari kesyirikan. Seperti apa sih syirik khafi itu? Yaqumur rajul yusalli fayuhsinu salatahu lima yara min ru'yatin nas ilaihi. Awa kama qala Nabi SAW. Kata Nabi contohnya itu orang sholat. Kemudian dia memperindah sholatnya karena pandangan manusia. Karena pandangan manusia. Itu masuk syirik jemaah. Ini ustaz sedikit-sedikit syirik. Itu syirik, syirik. Bukan. Ini Nabi yang ngomong syirik. Makanya kita perlu tahu, perlu belajar. Mana syirik? Ada syirik besar, naam. Ada syirik kecil. Ada syirik yang tersembunyi. Ahibbati fillah, maka hati-hati. Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Yang belajar ilmu. Jangan sampai ilmu itu mengantarkan antum kepada ujub nantinya. Udah ria, ujub lagi. Berbangga dengan amalannya. Dan buat yang rajin membaca Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim, berusahalah untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar." Akan datang seorang pada hari kiamat. Kemudian orang ini dilemparkan, diceburkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minannar. Fatandaliqu aktabu batnihi. Ususnya itu terburai ketika dilemparkan. Fayaduru biha, lalu orang ini mengelilingi ususnya, muterin ususnya. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana keledai itu mengitari arraha. Raha itu ya penumbuk gandum. Dia mengitarinya, diputar sampai fayajtami ilaihi ahlun nar. Lalu penghuni neraka tuh kumpul tuh. Melihat ini kok orang aneh nih. Azabnya kok beda ini. Dilihat. Fayaquluna ya fulan. Fulan. Kau fulan. Allah. Ya fulan. Malak. Kenapa engkau diazab seperti ini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah selama di dunia engkau biasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar? Biasa berdakwah. Biasa membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang isinya ajakan kepada kebaikan, larangan kepada kemungkaran. Fa yaqulu bala. Iya benar. Aku fulan yang dulu di dunia biasa berdakwah. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Aku selama hidup di dunia memang beramar ma'ruf, tapi aku tidak ngamalkannya. Dan aku mencegah kemungkaran, tapi aku malah mengerjakannya. Wallahi jemaah, kita minta kepada Allah taufik agar kita menjadi orang-orang yang mendengarkan kebaikan lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan ikhlas dalam beramal. Oleh karena itu, ada sebuah amalan yang perlu kita tumbuhkan di hati kita. Agar jangan sampai amal soleh yang kita lakukan menyeret kita ke neraka. Apakah amalan itu? Takut tidak diterima amalan. Perasaan takut tidak diterima. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 60. Alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, apa yang bisa mereka kerjakan dalam kondisi hati mereka takut dan khawatir. Dan mereka yakin kalau mereka akan dikembalikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini siapa? Yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan, kemudian mereka takut. Apa perbuatan mereka? Alladzina yashrabun al-khamr wa yasriqun. Apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah peminum khamr, pencuri, pelaku dosa. Qal. La. Ya ibnata siddiq. Bukan. Bukan pelaku dosa. Bukan pencuri. Bukan peminum khamar. Bukan pezina. Bukan yang lainnya sudah dari dosa-dosa. Ini ayat ini bukan tentang pendosa. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yutaqabbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, senantiasa salat, senantiasa bersedekah, tapi mereka takut hatinya jemaah. Mereka takut amalan mereka tidak diterima. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi seorang yang beramal soleh hendaklah berusaha untuk menjaga hatinya. Beramal, engkau bersedekah, mikir. Ya Allah, diterima enggak sedekah? Engkau puasa sunnah, mikir. Salat malam, berdakwah, membaca Al-Quranul Karim, tumbuhkan di hatinya. Diterima enggak amalan? Perasaan takut ini akan mengantarkan antum akan terus meminta kepada Allah agar amalan yang diterima. Antum bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman, apa yang beliau lakukan? Beliau membangun rumah Allah. Meninggikan bangunan Ka'bah. Bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangun Ka'bah. Apa yang mereka baca dalam kondisi membangun Ka'bah? Terus mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya Allah, terimalah dari kami. Terus dia bangun itu sambil berdoa mengatakan, terimalah dari kami ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Di samping itu beliau minta ampun kepada Allah. Utub alaina innaka antat tawwabur rahim. Seorang alim ulama dari kalangan salaf mengatakan, laisa syai'un aqta li dhahri iblis min qawli ibni Adam laita syi'ri bimadha yukhtamu li. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa mengalahkan setan, lebih bisa memutuskan punggungnya setan. Setan tuh kalau kena hal ini udah enggak bisa dia. Mau goda lagi susah buat dia. Orang tahu ini bahasanya memotong punggungnya seorang. Orang itu kalau tulang punggungnya dipotong jemaah lumpuh dia. Udah enggak bisa apa-apa. Kalau patah tulang punggungnya itu. Dan apa yang paling bisa mematahkan tulang punggungnya setan ini? Ucapan seorang, laita syi'ri bimadha yukhtamu li. Dia mengatakan, gimana kiranya aku nanti matinya ya? Husnul khatimah apa enggak ya? Seperti apa nanti aku? Aku kalau tahu gimana aku matinya nanti. Ucapan ini menandakan dia takut ya ma. Walaupun dia beramal soleh, dia takut. Karena yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah ketika mati. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu sesuai dengan penutupnya. Maka berusaha kita untuk memperbaiki niat kita. Yang sudah baik amalannya, zahirnya sudah baik, dijaga hatinya. Ana menyampaikan hal ini Karena dua hal. Yang pertama, agar pelaku dosa tidak putus asa dari rahmat Allah SWT. Yang kedua, agar pelaku kebaikan tidak ujub dengan amal solehnya. Yang udah ngaji, kalau melihat pelaku dosa, kasihanilah dia. Bukan kau berbangga diri. Karena kau juga gak tahu gimana akhir hidupmu nantinya. Dan orang yang banyak dosa, terus kembali kepada Allah. Berusaha untuk bertobat. Meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan. Semoga dengan itu, Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada semua dari kita husnul khatimah. Buat yang berbuat dosa dan buat yang melakukan ketaatan. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salah itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak-anak sekolah penghafal Quran, tapi masih mendengarkan musik dan masih nonton film Korea. Gimana solusinya Ustaz ya? Laki apa perempuan ini coba? Yang nonton film Korea ini laki apa perempuan? Biasanya cewek ya? Jemaah, biasanya yang merusak seseorang itu sahibnya, temannya. Ada orang-orang yang tidak pernah kenal film Korea. Karena memang di rumahnya gak ada acara nonton film Korea. TV adalah, tapi film Korea gak ada. Aneh itu terus terang gak tahu apa bagusnya film Korea. Mungkin ceritanya bagus, tapi bohong. Mungkin pemainnya bagus, tapi kafir. Terus kok ditonton, jamaah? Ceritanya bohong. Pemainnya kafir. Cerita nya maksiat juga. Maka sahib, ana lihat pengaruhnya adalah pengaruh teman. Apa yang usulkan orang tua? Carikan teman yang baik. Yang kalau bercerita, enggak cerita tentang Yosu, Kongsu, siapa nama-namanya? Daihatsu mungkin ada susu. Nah, soalnya mereka itu jemaah, ketika ada yang cerita seperti itu, anak kita ini jadi gak nyaman gitu loh. Kalau gak tahu gitu loh. Masa semuanya kayak Cooper dia. Gak, apa istilahnya, gak tahu informasi gitu ya. Akhirnya dia ingin juga nonton atau apa. Dan ini bahaya. Kalau dilakukan oleh penghafal Al-Quranul Karim. Sehingga ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kam min talin lil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang pandai baca Al-Quran, dia baca Quran dan Quran itu melaknat dia. Nggak sadar dia. Maka yang harus dilakukan adalah pendekatan dengan anak itu teman-temannya. Dicari tahu. Kemudian sampaikan kepada anak kita. Kok bisa dikumpulin, nak? Bacaannya iblis, bacaannya syaitan sama Qurannya Allah subhanahu wa ta'ala. Perlahan-lahan. Semoga dengan cara seperti itu, ia diceritakan hukum musik itu sendiri, jemaah. Yang membuat orang lalai. Yang akhirnya menghafal Al-Qur'annya, yang ditakutkan bukan lillahi ta'ala nanti. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita menjaga hati dari sifat ujub dan riya? Yang pertama, mengetahui hakikat kehidupan dunia. Orang ini riya karena berharap pujian dari seseorang. Kalau enggak, dia berharap kenikmatan dunia yang bisa dia raih dengan dia pura-pura jadi orang baik. Sekarang nih, ya, orang itu kalau di masa kampanye, baik semua. Antum bisa lihat, baik semua. Setelah kampanye, setelah jadi, korupsi. Antum bisa ngelihat ya, ana sampai sekarang itu gak habis pikir. Di kota Malang, itu anggota DPR yang dipenjara, yang ditahan sama KPK itu, jumlahnya kalau gak salah 45 orang anggota DPR-nya itu, yang ditangkap 42 aja. Antum bisa lihat, itu orang-orang baik semua. Ketika kampanye, itu kan. Ketika nyalek seperti itu ya. Berarti kan memang orang itu bisa riya karena berharap sesuatu. Riya itu kalau enggak mengharapkan pujian, mengharapkan kenikmatan dunia, jabatan kedudukan atau harta atau perempuan. Maka cara kita menghindari riya itu, ketahuilah yang bisa memberikan kepadamu semua yang kau inginkan itu Allah. Sehingga ada apa kita berharap kepada manusia? Dia gak bisa ngasih apa-apa kepadaku. Dan menyenangkan semua orang itu sebuah target yang tidak mungkin bisa diraih. Membuat semua orang suka sama antum itu gak mungkin. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Gak mungkin. Waridallah ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan Allah ini gak boleh ditinggalkan. Lebih mudah mana buat antum? Mencari keridhaan 10 orang. Apa keridhaan 1 orang? 1 orang. Lebih mudah mana mencari keridhaan 200 juta penduduk Indonesia? 250 juta penduduk Indonesia. Apa mencari keridhaan yang menciptakan 250 juta penduduk Indonesia? Allah yang satu. Maka itu yang tumbuhkan di hati kita. Apa sih yang kau cari dengan riya? Adapun mengobatin ujub dengan melihat bahwasanya engkau bisa rukuk, bisa sujud, itu juga karena Allah. Maka ada sebagian salaf yang mengatakan, aku lebih suka gak sholat malam di malam hari, tapi di pagi harinya aku merasa dosa. Daripada aku sholat malam, di pagi harinya aku merasa ujub. Ada orang gak bangun malam, paginya nyesel dia. Ya Allah, gak bangun malam. Ya Allah. Ada perasaan dosa. Tapi ada orang bangun malam, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Ana sholat malam dari jam 1 sampai jam 3. 1 rakaat baca Al-Baqarah. Ana. Masya Allah. Maka hati-hati. Artinya engkau harus tahu dengan kelemahan dirimu. Bahwasanya engkau juga bisa beribadah karena Allah. Dan takut amalannya gugur. Jadi iblis ini jamaah. Kalau sudah tidak bisa menyesatkan orang dengan segala cara. Satu cara terakhir yang mungkin. Dia bisa menyesatkan orang. Orang ini diajak berbuat dosa gak mau. Diajak maksiat na'udzubillah. Jauh dari semua dosa-dosa. Ibadahnya Masya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Sodakonya ikhlas. Semuanya Masya Allah. Udah gak bisa masuk iblis ini. Tinggal satu cara. Bagaimana membuat orang ini ujub. Gugur nanti amalannya. Di akhir hayatnya. Terus digoda. Maka ada riwayat tentang Imam Ahmad. Ketika beliau sedang sakit sekarat mau mati. Beliau mengatakan. Ba'd. Ini yang membesuk Imam Ahmad, yang menjaga Imam Ahmad, bingung kata dia. Kenapa Imam Ahmad, kata dia? Kau mengatakan belum, belum, belum. Belum waktunya. Nanti kalau sudah selesai, belum, kata Imam Ahmad. Kata dia, aku melihat iblis. Dalam kondisi enggak sadar beliau mungkin. Atau dalam mimpinya. Ditampakkan godaan iblis di pojok rumah. Dia mengatakan sambil menggigit jarinya, futtani ya Ahmad. Futtani ya Ahmad. Ahmad, engkau sukses dari godaanku, Ahmad. Engkau selamat dari godaanku, ya Ahmad. Aku katakan, lah, belum. Sekarang engkau masih godain aku, kata Imam Ahmad. Agar Imam Ahmad ujub, merasa bangga selamat dari godaan syaitan. Imam Ahmad katakan, lah, belum, kata Imam Ahmad. Maka kita harus hati-hati sama dengan amal soleh kita. Jaga amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pekerja ojek online. Hari-hari ana di jalanan, Ustaz. Setiap hari ana melihat wanita yang terbuka auratnya. Kenapa antum lihat? Yang ana mau tanya, berdosakah ana melihatnya, Ustaz? Dan bagaimana cara menundukkan pandangan di jalan, Ustaz? Sebenarnya, ojek online ini kalau ngelihat aurat, bisa nabrak, jemaah. Iyalah, jemaah. Jadi, berusaha antum fokus nyetir. Ada paha, oh, bismillah. Lihat, ada paha lewat. Tinggi. Maka tetap perintah Allah. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujah. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Yang diperbolehkan itu nadratul fujah au fajah. Yang enggak sengaja. Tahu-tahu ada yang lewat gitu kan. Ada yang lewat. Astaghfirullah. Untuk istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang memandang yang tidak sengaja. Maka beliau mengatakan innamalakal ula wa fi riwayatin isrif basarak. Palingkan pandangan. Jadi kalau antum melihat langsung palingkan pandangan. Buatmu yang pertama, yang kedua sudah enggak lagi. Dan ini cobaan besar jemaah memang buat yang hidup di jalanan. Ana terus terang pernah ke negeri kafir. Semoga Allah ngampuni anak. Musim salju. Gak ada aurat yang terbuka. Jemaah. Sampai tangannya orang ketutup semuanya. Itu semuanya hampir kayak pakai cadar. Ya, jemaah. Dia pakai penutup mulutnya. Kemudian pakai kacamata lagi. Subhanallah. Pulang dari sana sampai Soekarno-Hatta. Allahu Akbar. Pemandangan yang berbeda. Itu negeri kafir, ini negeri mayoritas muslim. Seperti itu. Dan tugas kita adalah tetap memalingkan pandangan kita. Insya Allah diselamatkan antum. Ketika antum lihat, langsung antum palingkan. Bukan melihat ya, terlihat. Berbeda melihat sama terlihat. Terlihat itu gak sengaja jemaah. Seperti itu. Maka semoga Allah menjaga kita semua. Dan antum kalau naik motor baca doa. Baca doa. Minta diselamatkan sama Allah. Barakallahu fikum. Ustaz, ana baru menikah. Aduh, ana mau minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ana baru menikah. Tetapi suami ana telah berpacaran dengan akhwat lain. Dari kami sebelum menikah sampai sekarang. Mereka berdua sama-sama penghafal Al-Quran. Tetapi mereka melakukan hal yang tidak pantas. Suami ana mengakui kesalahannya. Dan meminta maaf. Ana meminta suami ana pindah dari pekerjaannya. karena bekerja di tempat yang sama. Tetapi suami anak menolak. Karena suami bekerja, karena ayah suami bekerja juga di tempat yang sama. Anak bingung harus bagaimana, Ustaz. Mohon nasihatnya. Di lain sisi, anak tidak ingin menjadi seorang istri yang mengajak suami untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jazakallahu khairan. Wallahi jamaah, fitnahnya ikhtilat itu besar sekali. Jadi berkumpul di satu tempat, laki perempuan bercampur ya, tiap hari terus seperti itu. Bisa menumbuhkan perasaan-perasaan cinta yang akhirnya mengantarkan kepada zina. Ana ingat dengan salah satu ikhwan kita cerita, dia pernah tinggal di hotel selama sebulan karena ada sesuatu. Di kotanya sendiri dia tinggal. Jadi bukan di kota orang. Sehingga dia kenal sama orang-orang sana. Ana sebulan, Ustaz, subhanallah. Ana ngeliat teman-teman sekantor ana itu pulang ke hotel, Ustaz. Laki sama perempuan. Sama-sama punya istri, sama-sama punya suami. Itu sering seperti itu. Karena fitnah ikhtilat yang ada di tempat itu. Maka nasihat ana, gak ada masalah suami tetap di tempat itu. Tapi menjaga diri atau minta posisi yang lainnya. Sehingga tidak lagi berkumpul dengan itu perempuan. Kemudian seorang wanita hendaklah berusaha untuk menjaga suaminya. Jadikan rumahnya surganya. Ana sering sampaikan, bagi seorang istri usahakan kalau suaminya datang, tidak ada lagi pertanyaan dari mana. Ibu-ibu. Jadi, jangan tanya suaminya datang dari, apa yang ditanyakan? Mau apa? Bapak-bapak setuju enggak? Jamaah, suami capek, kerja. Kadang kalau ada beban kerjaan yang membuat pikiran dia, ya tersiksa. Sehingga dia telat. Gara-gara sebuah kerjaan. Sampai rumah ditanya sama istri, dari mana bang kok telat? Astagfirullahaladzim. Itu suami gak kepingin pulang. Itu. Ana makan di warung aja lah. Jadi mungkin dia langsung ke warung. Tapi kalau sampai rumah ditanya dengan pakaian yang indah, dengan senyum, ditanya, bang mau apa bang, yang panas apa yang dingin, Allahu Akbar, hilang semua beban pekerjaan dia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ngobatin suami. Artinya dia mendapatkan sesuatu yang indah. Terus terang, anak kalau melihat ya, di warung, jemaah, itu bagaimana orang kalau dilayani oleh pramu saji itu, datang bawa ini. Kata dia, ya, makasih mbak, kata dia. Nanti datang lagi bawa apa? Bawa teh, bawa. Makasih mbak. Karena bawanya dengan cara yang baik. Tapi kadang-kadang istri bawa apa? Teh dengan wajah yang cemberut. Nih, tanya. Minum, terus cerita dari mana? Astagfirullah. Jadi akhirnya jadi beban gitu loh. Jadi tugas perempuan adalah membuat rumah itu jadi surga. Suaminya keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Titipkan sama Allah Jalla Jalla. Dan terus berdoa. Semoga suaminya selamat dari fitnah yang terjadi di luar sana. Dan anti sabar menghadapi hal itu. Barakallahu fikum. Apakah menuntut ilmu menjadi haram ketika niatnya hanya untuk mendapatkan gelar? Tidak ikhlas. Ilmu ini ada dua, jemaah. Yang pertama ilmu dunia dan ilmu agama. Kalau ilmu dunia memang tujuannya untuk mencari dunia. Enggak ada masalah. Orang jadi dokter, ya ana mau cari fulus, Ustaz. Ana mau cari fulus. Pokoknya dia belajar memang untuk cari duit. Memang tujuan ilmu itu adalah dunia. Tapi ilmu agama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini diletakkan untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, dicari untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau sekarang belajar ilmu agama untuk gelar saja, sama aja. Tapi kalau belajar ilmu agama enggak, Ustaz. Ana memang cari gelar supaya ana bisa masuk ke sebuah sekolah, ana ingin ngajarkan ilmu ini. Jadi gelar itu hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya menyampaikan ilmu Allah ini kepada umat manusia lebih mudah. Sekarang bedalah jemaah. Yang gelarnya doktor sama gelarnya doktor plus S. Apa? Doktorandes. DRS. Beda sama yang doktor. Artinya orang itu kalau doktor ya bisa masuk ke kampus, bisa ngajar ke sana. Tapi sekarang ngajar di kampus enggak mungkin kalau enggak S2. Artinya syarat paling minimal itu S2 ngajar di sebuah kampus. Sehingga kita lihat banyak ustadz kita yang melanjutkan memang untuk mendapatkan gelar. Tapi itu sarana, bukan tujuan dia. Tujuannya adalah mengajarkan ilmu di kampus itu sendiri. Maka kalau bicara gelar, silahkan mencari gelar tapi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Karena kita lihat banyak ustadz-ustadz kita yang tidak punya gelar, jauh lebih berilmu daripada yang gelarnya profesor. Antum bisa lihat ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, apa gelar beliau? Ustadz Abdul Hakim Abdad. Tapi ilmu yang disampaikan oleh keduanya jauh lebih mendalam daripada ilmu yang disampaikan oleh yang bawa gelar-gelar. Cuma memang kalau tidak punya gelar, gak bisa ngajar di kampus. Gak bisa. Walaupun orang pinter kayak apa. Ya inilah karena modelnya akademik seperti itu. Bahkan sekarang aja guru SD itu harus S1. Harus S1 guru SD. Itu yang ana tahu seperti itu. Jadi kalau menurut gelar sebagai sarana, gak ada masalah. Tapi bukan sebagai tujuan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi penghafal Al-Quran yang baik? Jamaah, memang kalau anak-anak kecil itu kadangkala dia menghafal Al-Quran karena perintah. Disuruh sama bapaknya. Disuruh sama ibunya. Maka terkadang dia belum bisa ikhlas. Dia merasa, aduh, kata dia, kenapa sih anak baca Quran, teman-teman pada main game, anak suruh ngafalin Quran. Kadang-kadang seperti itu dia. Memang anak-anak seperti itu. Gak apa-apa, dia terus belajar. Sebagian ulama mengatakan, dulu aku menuntut ilmu, di awalnya itu untuk selain Allah. Di awalnya. Tapi setelah aku pelajari, aku dalami, lalu Allah jadikan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Ini untuk Allah, Jalla Jalaluh. Dengan perjalanan waktu, dengan dikasih pengetahuan, tentang bagaimana orang-orang yang riya, bagaimana orang-orang yang mengharapkan dunia dari amalannya, sehingga mudah-mudahan dia ikhlas nantinya ketika menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Jadi bukan menghafal Quran untuk ikut lomba sana, ikut lomba ini, bukan. Tapi kalau ada lomba mau ikut enggak apa-apa, tapi tujuannya bukan itu. Mau menang, mau kalah dari lomba, enggak ada urusan buat dia. Kemudian ya, kalau cara menghafalnya, alhamdulillah Babu Salam sudah buka berapa hari? Daurah Tahfidz Quran. 3 hari ya, Masya Allah, Masya Allah. Berusaha di situ, Insya Allah akan mendapatkan bimbingan untuk menghafal Quran yang baik. Ustaz, bagaimana cara menepis syirik tersembunyi dalam setiap amalan kita? Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, merasa bangga dengan amalan tersebut. Itu tadi sudah kita sampaikan, jemaah. Antum kalau ingin semua ini, mintanya sama siapa? Sama Allah. Ingin dipuji, minta sama Allah. Ya Allah, aku ingin ya Allah jadi orang baik di hadapan Allah. Ingin dilihat, antum sholat malam, bisa dilihat sama orang jamaah. Kalau hanya antum sendirian di dalam kamar, akhirnya antum malas beribadah. Tapi ketika antum yakin Allah melihat antum, antum akan berusaha pakai baju yang bagus. Antum berusaha untuk pakai kopiah yang bagus. Mungkin antum juga di malam itu akan pakai parfum. Padahal tidak ada seorang pun di kamar itu. Tapi ada Allah yang di atas arsy-Nya melihat antum. Dan malaikat-malaikat Allah yang mendengarkan bacaan antum. Antum bisa lihat bagaimana Usaid bin Khudair ketika membaca Al-Qur'anul Karim, malaikat itu turun jemaah. Turun malaikat mendengarkan bacaan. Kenapa kita tidak minta didengar, dilihat oleh As-Sami Al-Basir? Maka hadirkan itu di diri kita. Dan lihat banyaknya dosa-dosa kita. Kalau kita baik pun itu karena Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Barakallahu fikum. Ini banyak pertanyaan yang berulang sebenarnya jamaah. Ustaz mendengar kisah tentang pelacur dan anjing. Maka saya berpikir mudah banget masuk surga. Namun ketika mendengar hadis tentang tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Maka saya berpikir susah banget masuk surga. Bagaimana ya Ustaz? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'layh." Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya kalian. Kita kalau pakai sandal tuh, kita jepit tuh, lebih dekat surga itu kepada kita daripada itu. Wa kadzalikan nar. Neraka pun seperti itu. Artinya masuk surga itu susah gampang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Tunjukkan kepada aku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad sa'alta 'an 'adzim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaih." Yang kau tanyakan ini perkara yang berat, yang besar sekali. Tapi itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Maka kalau bicara masuk surga dan neraka, kita minta sama Allah jemaah. Terus antum minta, "Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar." Minta amalan yang mendekatkan ke surga, minta dijauhkan dari amalan yang mendekatkan ke neraka, seperti itu. Jadi kalau kita lihat perempuan pelacur itu masuk surga dengan memberikan minum, tapi bukan berarti antum melihat anjing sekarang, antum kasih minum, alhamdulillah masuk surga, nah sudah, masuk surga. Nah, ini jadi ujub antum. Itu perempuan gak pernah cerita sama siapa-siapa. Yang menceritakan kejadian itu Allah. Kepada Nabi Muhammad SAW. Dia gak pernah cerita sama siapa-siapa. Yang menundukkan keikhlasan dia melakukan itu. Jika suami berzina, apa yang terbaik dilakukan istri? Bolehkah bercerai? Boleh. Tapi apakah harus bercerai? Kemudian dari mana engkau tahu dia berzina? Jamaah, bagi para wanita, jangan suka mencari-cari dosa suaminya. Suaminya itu banyak dosa. Jangan dicari. Terimalah dia, perbaiki dia. Karena kalau mau dicari kesalahan, ustaz kalau dicari-cari kesalahannya, banyak kesalahan ustaz. Tapi kita menerima seseorang yang menggauli dia dengan zahirnya. Ada wanita yang suka membuka-buka HP istrinya. HP istrinya. HP suaminya. Suaminya masuk kamar mandi, dia pegang HP-nya. Kadangkala HP-nya pakai basma, pakai apa? Password dan pakai sidik jari, ditunggu suaminya tidur. Suaminya tidur, pasang jempol suaminya. Bisa dia buka. Ketawa-ketawa ibu-ibu. Kayaknya pernah melakukan itu. Jangan, suaminya banyak kesalahan. Kalau engkau memang melihat tanpa mencari-cari, melihat tanpa mencari-cari, maka di sini perbaiki suamimu. Kalau suami berzina dan benar dia berzina, nasihatin dia dan perbaiki dirimu. Ketika memang tidak bisa diperbaikin, maka gugat cerai itu diperbolehkan. Karena kalau suami berzina di luar, dia berangkat menjumpain istrinya, gak ada beda istrinya sama pelacur yang di luar. Makanya pezina itu gak pantas menikah kecuali dengan pezina juga. Maka perlu berhati-hati. Namun perbaiki suaminya. Kemudian jamaah, seorang hendaklah memperbaiki hubungannya sama Allah SWT. Agar Allah memperbaiki hubungan dia dengan orang lain. Semoga suaminya yang buruk dengan istri ini dekat sama Allah ya. Berbuat baik sama makhluk di sekitarnya. Sehingga Allah memperbaiki suaminya. Barakallahu fikum. Apabila sudah riya, lalu kita bertobat, bagaimana dengan amalan tersebut? Apakah akan kembali pahalanya kepada kita? Riya ini ada 3 kondisi, jemaah. Kondisi yang pertama, ini dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dari awal dia itu niatnya riya. Dari awal, sholat umpamanya. Dari awal. Dia itu sebenarnya orang gak mau sholat. Tapi kebetulan ada kamera yang datang, ada pemandangan, akhirnya dia, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang yang kalau sholat sendiri baca kulhu, kalau jadi imam, baca amma yatasa'alun. Hati-hati jemaah. Enggak Ustaz, ana ini ingin supaya jamaah pahalanya lebih banyak. Terus kalau antum sendirian, maka ingin pahalanya tambah banyak. Maka ada orang yang dari awal dia sholat, riya, dari awal dia masuk ke sholat itu riya. Jadi amalan itu, afan, Syekh Syaikh menjelaskan amalan itu terbagi jadi dua. Ada amalan yang awal sama ujungnya itu menjadi satu, gak mungkin terpisahkan. Seperti sholat, awal sampai ujungnya ya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada yang terpisah, orang punya duit 200 ribu. Dia sedekah buat 2 orang, 100 buat fulan riya, 100 buat fulan ikhlas. Jadi yang gak diterima yang riya, yang ini diterima. Tep, kondisi yang pertama tadi orang dari awal riya, maka batal sholatnya. Dari awal dia riya, batal, berangkat haji riya. Dari awal berangkat haji memang dia gak ada keinginan lillahi ta'ala. Hanya dia kepingin dapat gelar haji. Soalnya dia mau mencalonkan diri jadi bupati atau apa. Kalau gak ada gelar hanya gak enak lah. Berangkat haji dia. Jadi kalau memang niatnya awalnya hanya untuk itu. Maka hajinya batal. Gak terhitung buat dia. Berarti dia ngulangin. Ngulangin dia. Yang kedua. Orang yang riaknya datang di pertengahan ibadah dia. Dari awal dia lillahi ta'ala sholat. Kemudian ketika dia sudah mulai sholat sampai ruku pertama, ruku kedua masih ikhlas lillahi ta'ala. Di rakaat ketiga datang mertuanya. Allah. Awalnya ruku baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Karena ada mertua, jadi 12 kali. Kan kelihatan perbedaannya. 3 jadi 12. Kenapa 12? Padahal biasanya rokaat ketiga keempat lebih cepat kan. Ini lebih lama jemaah. Bisa jadi karena dia riya. Yang seperti ini bagaimana? Ya, orang yang mendapatkan godaan riya tadi, di tengah-tengah sholat, ada yang melawan riyanya, ada yang tenggelam dalam riaknya. Yang melawan riaknya insya Allah sholatnya diterima. Dia berusaha untuk. Tapi yang kemudian mengikuti riaknya. Maka para ulama beda pendapat. Yang satu mengatakan batal sholatnya. Sehingga dia harus ngulangin. Yang satu mengatakan enggak. Sholatnya tetap sah tapi tidak diterima. Artinya enggak ada pahala buat dia. Kemudian yang ketiga ada riak yang dilakukan setelah ibadah. Haji sama sekali tidak ada perasaan riya. Pulang haji, selesai haji, baru muncul ketika orang-orang manggil dia, Pak Haji, Pak Haji. Masya Allah. Dia mulai nampak bangga. Ketika ada orang namanya Mahmud. Dipanggil Haji Mahmud, senang. Suatu hari dipanggil, Mut, Mahmud. Haji Mahmud, jemaah. Masya Allah. Hati-hati itu mulai. Artinya kalau riaknya itu datang setelah ibadah, maka ibadahnya tidak perlu ngulangin. Ibadahnya sah tentunya, tapi pahalanya yang bisa hilang. Terus apakah kalau kita tobat bisa kembali pahalanya? Insya Allah jemaah. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jemaah kayaknya itu terakhir sudah jemaah. Jam berapa ini? Jam 6 lewat sudah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana jawab. Ada pertanyaan yang belum bisa ana jawab, insya Allah dijawab oleh Ustaz Mas'ud nanti. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.